kita sudah mubtada ini kan. Insyaallah. Mubtadaun Zaidun wa Ghadirul Khobar. In kulta Zaidun Ghadirun man itazar. Wa awalu mubtadaun wa tsani fa'ilun ibna fi athari dzal. Wa kis istifhamin nafyu wa qad yajuzu naqu fa'izur ulur rasyad. Zakara al-musannif, musannif telah menyebutkan annal mubtada, bahwasanya mubtada itu ala ismain ada dua macam. Mubtada'un lahu khobar, mubtada memiliki khobar, wa mubtada'un lahu fa'il, mubtada yang memiliki fa'il tapi sadda maksudnya khobar apa? Membentuk tempatnya khobar. Jadi mubtada ada dua, mubtada yang memiliki khobar dan mubtada yang memiliki fa'il. Positif ada apa? Sadda maksudnya khobar, membentuk tempatnya khobar. Khobarnya di televisi dari fa'il. Misal awal Zaidun Qadir. Zaid Qadir, Zaid mubtada, Qadir khobarnya. Wal Zaidun Azir. Wal murad bihi ma lam yakun al mubtada'u bihi fihi wasfan mustamilan ala ma yuzkar fil ism tsani. Yang dimaksudkan di sini, kapan dhabitnya mubtada itu memiliki khobar, yaitu selama mubtada itu tidaklah berbentuk sifat yang mengandung apa-apa yang akan disebutkan pada kisahnya kedua. Maksud daripada mubtada yang memiliki khobar ay selama malam yakunil mubtada, selama mubtada ini bukan berbentuk sifat yang mengandung apa-apa yang akan disebutkan dalam kisahnya kedua saat insyaAllah. Yang penting mubtada ini enggak sifat dan enggak mengandung apa-apa yang akan disebutkan dalam kitab yang kedua. Jelas? Ini baru mubtada yang memiliki khobar. Fa Zaidun mubtada'un wa Azir khobaruhu. Wa man ittadhara maf'ul li Azir. Man ittadhara man maf'ul apa? Man isim mausul, ya silanya ittadhara, aitsna man ittadharahu dia sebagai maf'ul bih dari Azir. Azir isim fa'il ya'mal amal al-fi'il. Wa misalu tsani asarin dzani. Tadi kan ayat misalu tsani ayat mubtada tadi bahwan tadi bahwan sadda memiliki fa'il, fa'il sadda maksudnya khobar. Asarin dzani coba asarin isim apa? Isim apa? Fa'il. Wal hamza lil-istifham, hamza lil-istifham. Wa asarin mubtada dia isim fa'il. Wa dzani fa'il sadda maksudnya khobar. Wa yuqas ala hadha makan mislu dikiaskan semisal sari isim fa'il semuanya masuk. Wa huwa kull wasfin ini dia adalah semua sifat i'tamada ala istifham, syaratnya harus bersandar kepada istifham. Aw nafin atau nafi syaratnya. Aqaimun zaidan, zaidan qaim sifat. Baik, bersandar pada hamza istifham. Baik, Zaidan fa'il serta mustar khobar. Wa ma qa'imun Zaidan qa'im bersabar kepada ma. Ma apa ya? Mana betul. Mana sih? Mana sih ya? Fa'il mana sih? Tadi lah pelajaran tetap nas yang mengurus tadi ya. Ini ma. Mana sih? Fa'il lam ya'tamid al-was. Maka jikalau sifat ini enggak bersandar kepada apa? Kepada apa? Kepada istifham atau kepada nafi lam yakun al mubtada'u, maka dia i'rabnya bukan mubtada. Qa'im bukan mubtada i'rabnya. Qa'im i'rabnya bukan mubtada. Wa hadha madzhabul basriyyin, ini adalah madzhabul basriyyin ilal ahfaz, kecuali ahfaz, lain lagi ahfaz. Bisa qa'im itu mukhabari zaidan itu mubtada'i. Bisa berat. Wa rafa'a fa'ilan dhahiran, dan dia bisa merofakan fa'il yang dhahir. Kama mana fa'il yang dhahir? Zaidani, Zaidani fa'il yang dhahir. Kama musil aw dhamiran mufasilan aqaimun antuma. Jelas. Wa tammal kalam, syaratnya harus sempurna kalam dengannya. Wa qaimun khabarun fa'il lam yatimma bil kalam, kalau enggak sempurna kalamnya lam yakut mubtada maka qaim enggak boleh dia mubtada, enggak boleh karena dia enggak sempurna. Nahu aqaimun abawahu zaidun fa zaidun mubtadaun muakhar. Telah berdiri dua bapaknya Zaid. Telah berdiri dua bapaknya Zaid. Mubtadaun Zaid mubtada muakhar wa qa'il khabar muqaddam. Wa abawahu aina abawahu fa'il biqa'im. Ah, wala yajuz ayyakuna qa'im mubtada. Qa'im sini enggak boleh jadi mubtada. Kenapa? Li'annahu la yastahni bi fa'ilihi kainaitun. Karena dia enggak merasa cukup dengan fa'ilnya saja. Enggak cukup, enggak sempurna kan? Butuh bantuan. Id la yuqal aqa'imun abawa. Telah berdiri dua bapaknya enggak sempurna kalimat. Fa yatimmul abawan. Anda punya apa? Itulah yukal aqa'imun abawahu fayatimul kalam. Sebab enggak mungkin dikatakan aqa'imun abawahu lalu sempurna kalam. Enggak sempurna kalamnya. Karena enggak sempurna kalamnya, maka aqa'imun enggak boleh sebagai apa? Sebagai mubtada. Wa kadzalika la yajuz ayakunal wasfu mubtada idza rafa'a dhamirun mustatiran. Enggak boleh juga sifatnya ini sebagai mubtada apabila sifat ini merupakan dhamir yang mustatir, enggak boleh. Fala yuqal ma zaitun qa'imun wala qa'id. Inna qa'id ini kan qa'id mubtada. Baik, inna qa'id ini mubtada. Wa dhamir itu punya apa? Wa dhamir ada baunya? Enggak ada. Wa dhamir mustatir, ana mustatir qa'id fihi fa'il. Itu fa'il sudah. Akhna anul khobar, enggak mencukupi khobar, enggak butuh khobarnya, enggak butuh khobar. Adi ma zaidun qa'imun qa'imun khalas, dia itu mubtada, ya kan? Inna qa'imun itu mubtada. Wa dhamir apa ini? Dhamir mustatir itu fa'il. Akhna anul khobar, wis enggak mencukupi, enggak butuh khobar sudah, enggak butuh mencukup sudah kalau itu. Li'annau laisa bimungfasil, karena dhamirnya bukan dhamir mungfasil, tapi dhamirnya mustatir. Ala anna fil mas'alah fil khilaf, di dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Ada sungguh-sungguh, ada sungguh-sungguh. Wala farqa baina ayakun istifhamul harf, sama saja istifham itu huruf atau tidak, kodohai kama mutilah, yaitu hamzah istifham, au bil isim atau istifhamnya itu dengan isim. Kakau lika kaifa jari sit ala amru kaifa apa? Isim kan? Apa-apa. Wala wakadhalika la farqa baina ayakuna nafi bil harf, nafi dengan harf ya kalau pun sama aja kama mustir au bil fi'il atau dengan fi'il laisa dengan fi'il apa-apa laisa qa'imu zaidan walaisa fi'ilun ma'zin nakin waqam ismu wa zaidani falusul khobar khobaru laisa wa taqul ghairu bolehnya ghairu dengan isim ghairu qa'imin zaidan wa ghairu qa'im makhfuzun bil idhafah zaidan fa'il sadda ma sadda khobar ghairu li'anna al-ma'na maqam zaidan wa fa'umila ghairu qa'im mu'amalah sama maqam. Jadi mu'amalah ghairu itu diamalkan dengan ma. Jadi bisa fi'il, bisa huruf, bisa isim. Jelas? Sama saja imma istizamnya itu fi'il apa huruf apa isim atau nafi terima fi'il wa imma isim wa imma isim. Semuanya sama. Saya sampai disini. Subhanakallah Muhammad. Sadu ala ila anta. Sadu ala ila anta.